Saya tambah dalam bahasa agama, kolbu, jantung, di situ ada 40 ribu syaraf yang bisa mengontrol otak yang di kepala. Kan kalau orang-orang atau sains itu kan melihat otak, otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Kalau agama kan melihatnya bukan dibelah tapi dipotong, otak depan yang namanya nafs ya, yang kalau manusia mengandalkan itu dan itunya rusak, maka nasiatin kadzibatin khati'ah, dia akan cenderung untuk selalu berdusta. Jadi otak dusta di sini, di depan ini, otak intuisi di belakang itu, atau kofiah bahasanya. Kembali ke masalah anak-anak dulu deh, dan ini bisa terjadi juga sama orang tua, bisa terjadi sama orang tua yang sudah kecanduan, kayak orang kecanduan rokok misalnya ya, nyandu rokok nih. Pikir-pikir, saya kemarin ke Labuan Bajo, sampai di airport, wah welcome to Labuan Bajo. Tadinya saya mau foto, ya rumah sakit kafir anunya paling gedenya gitu, sponsornya. Terus saya tanya, apa nggak ada rumah sakit lain swasta selain RSUD di sini dan rumah sakit kafir ini? Nggak ada Pak Ustaz, gitu. Oh ya? Jadi gimana standar kesehatan saudara-saudara kita di sini, ceritalah. Bla bla bla bla bla. Ya namanya Bapak Ibu, rumah sakit kalau di daerah itu cukup dengan BPJS aja sudah. Udah lumayan lah ya untuk dapurnya, selebihnya tinggal keuntungan saja. Saya bilang ada berapa jumlah muslim di sini? Sekitar 55 ribu. Oh iya. Padahal kalau 10 ribu berhenti merokok saja, selesai itu dalam 3 bulan. Orangnya sehat, ya berhenti merokok gitu. Satu hari rokok berapa Pak? Rata-rata yang kecanduan ya. Berapa satu hari? Hah? Saya juga lupa dulu pernah gitu, tapi ya lupa lah. 25 ribu. Berapa? 25 ribu. Rata-rata lah ya, sebungkus. Anggaplah sehari sebungkus gitu ya. Ngemut terus, ngedot terus gitu kan. Bedanya bayi sama bapak-bapak itu, ngedot gitu. Jadi kalau gak ngedot asem aja bawaannya. Sama kayak anak-anak, bayi-bayi kalau gak ngemut itu kan nangis gitu kan. 25 ribu kali 10 hari 250, kali 3 750 ya. Kalau 1000 orang 750 juta ya. Kalau 10 ribu orang hah? 7,5 ya. Ini baru yang berhenti merokok aja udah nyumbang banyak nih, kalau dikali 12 jadi kayak tukang rokok gitu ya, yang ngitung-ngitung berapa Pak, cepet tuh bantu saya yang punya handphone. Hah? 90 miliar. Iya, lumayan kan ya untuk bangunan awal rumah sakit, cukuplah di daerah gitu kan. Kalau kali 3 tahun 270 M cukup gak bikin rumah sakit? Cukup. Ini cuma berhenti ngemut doang tuh sebetulnya. Otak, saya sering bercanda sama istri sama anak-anak saya, anak-anak sekarang ini pandai matematik tapi gak bisa berhitung. Ini bahasanya nih sederhana. Pandai matematik tapi tidak bisa berhitung. Apalagi kalau sampai tingkatan berhitungnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fahamman telain lagi. Ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Enggak usah sampai ke akhirat lah. Intinya anak-anak yang sudah kecanduan itu sudah terserang oleh apa yang namanya kehilangan kendali. Dia tahu ini gak benar. Parahnya lagi Pak, kalau kita bicara pornografi nih, bicara pornografi, ini kan tingkat bahaya yang dilakukan oleh anak-anak ini luar biasa. Jadi awalnya cuma ngelihat perempuan seksi. Apa cal namanya hormon yang lempar di otaknya? Dopamin. 300 dopamin keluar. Pung gitu. Bergairah jiwanya, ada kepuasan. Ada kepuasan. Hari pertama masih keluar dopamin lagi itu. Hari ketiga diajak ke mall sama ibunya. Ibu-ibunya minta dianterin beli pakaian dalam. Iklan-iklannya kan di mall itu pakaian dalam gimana tuh? Kalau anak cowoknya disuruh nemenin ibunya, kira-kira ngeliat itu semua gak? Bagaimana itu? Gak usah di mall lah, kadang-kadang ya di iklan-iklan secara umum. Kenapa anak-anak sekarang itu udah gak terlalu bergeming lagi dengan pakaian dalam itu? Gak lagi nafsu gitu ya. Teorinya tuh kalau dalam bahasa hadis, manusia itu tidak akan pernah puas. Jika dikasih satu lembah emas, dia akan minta dua. Dikasih dua akan minta tiga. Baru akan berhenti setelah tertutup dengan tanah. Teori otaknya gimana? Jadi hari pertama 300 puas, hari kedua 300 puas, hari ketiga 300 puas. Nanti hari ke-15 mulai menurun lagi, udah gak terlalu puas lagi. Hari ke-30 mungkin dia sudah gak puas lagi. Coba suruh ngelihat gambar yang sama, anak laki-laki itu atau perempuan melihat gambar yang sama, berikutnya mengalami penurunan. Dia butuh eskalasi lagi. Yang kalau tadinya cuma gambar, berikutnya adalah video. Karena ini video, sensasinya beda. Keluar lagi 300 hari kedua, hari ketiga masih puas, mungkin hari kelima masih puas, nanti selanjutnya gak puas lagi. Hari ke-30 udah gak puas lagi, dianggap biasalah video itu. Begitulah pencari dunia itu ya. Pencari dunia seperti itu, seperti yang kerja nih, gaji bulanan awalnya seneng ya. Pak Agung udah berapa lama di pertanian Pak? 16 tahun. Menerima gaji bulanan seperti yang awal-awal dulu gak rasanya? Ya biasa aja lah ya. Tapi karena sudah adiksi sama gajian gitu-gitu. Ini bercandanya nih. Kita semua karena sudah tergantung pada uang itu, maka kepuasannya mungkin udah gak di situ lagi. Dicari lagi nanti kepuasannya. Untuk yang masih-masih awal-awal kerja barangkali ya puas lah. Tapi buat yang sudah terbiasa, dia gak puas lagi di situ. Cuma tinggal ketergantungan pada kertas itulah hidupnya. Jadi karena video ini sudah tidak memuaskan lagi, dia naik eskalasinya. Apa kira-kira pasca video? Hah? Ini masalah nonton dulu deh, pornografi dulu. Maaf. Apa kira-kira? Setelah video apa anak-anak? Ya melangkah lah itu. Pacaran dulu. Pacaran yang tadinya cuma jalan doang, apalagi pegangan tangan doang gitu ya. Apalagi kalau sudah kecanduan yang begini dan dia sudah paham, nonton bareng. Sehingga ada suami istri yang tidak bisa bangkit gairahnya kecuali setelah nonton yang jorok bareng. Itu kalau Allah sudah siksa. Jadi dia tidak lagi merasakan sensasi pasangannya. Dia hanya bisa merasakan sensasi pasangannya kalau sudah melakukan yang haram. Gitulah kira-kira. Ujung-ujungnya anak-anak ini nanti praktek. Jadi sudah diteliti. Mengerikan memang kalau dilihat dari faktanya. Ya barangkali misalnya kita sering dengarkan namanya orang anak-anak di kota, itu di atas 60% sudah pernah berinteraksi dengan dunia seksual. Dan orang-orang tua sekarang menganggap itu sebagai hal yang biasa sudah. Ini memang menuju kiamat, memang harus begini dunia itu. Tapi ada yang menarik. Setelah terbiasa melakukan yang haram dan sudah terbiasa berzina, dia udah enggak puas lagi seperti biasanya. Ya, dia udah enggak puas lagi. Sensasinya naik atau eskalasinya naik kalau sudah lakukan itu di muka umum. Di taman, di rumput gitu ya. Kadang-kadang entah di mana dia bisa lakukan itu. Karena dalam kondisi normal dia gak bisa lagi merasakan itu. Puncaknya juga akan ada sensasi bahwa kalau sudah memperkosa itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan dia hanya bisa merasakan kenikmatan kalau sudah memperkosa. Dan otak kendalinya yang namanya breaking system itu sudah gak ada lagi. Nah begitulah manusia. Makanya ada hadis, satu hari Rasulullah melintas di pasar lalu melihat bangkai kambing yang kupingnya kecil, artinya cacat lah. Rasulullah bilang kepada para sahabat, adakah yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Kalau tidak ditawarkan kepada jamaah, ada bangkai kambing cacat kupingnya, ini murah nih, 1 ekor kambing ini 1 dinar, ada yang mau beli? Seperti sahabat, kami tidak ingin membelinya ya Rasulullah. Oke, anda ini masih hidup, ada yang mau memiliki? Ya buat apa juga, cacat juga, gak bisa buat korban. Rasul kemudian bersabda, ketahuilah, dunia lebih hina daripada bangkai ini. Yang kita merasa puas dengan, yang kita kejar-kejar tiap hari itu. Disinilah sebuah cara pandang orang-orang yang jiwanya hidup. Ini maaf nih, ini faktor kelelahan biasanya. Orang-orang yang jiwanya hidup melihat peristiwa dengan imannya, iman yang didasari dengan ilmu. Ini akan berbeda dengan orang-orang yang sudah rusak kendalinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Coba lihat diri kita sekarang. Apakah yang kita kerjakan ini sesungguhnya real atau tidak real? Substantif atau tidak substantif? Ini kemana sih jalan hidup ini? Capek-capek kerja ini sebetulnya nyari apa? Apa yang dituju? Pada hakikatnya kan sebetulnya hidup ini adalah perjalanan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa semua yang tidak dibersamai Allah tidak akan jadi apa-apa. Dan orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah dalam pencapaian hidup ini juga tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Enggak jadi apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Ma la yakunu lillah la yadum. Ma la yakunu lillah la yadum. Ini kaidah yang keduanya. Segala sesuatu yang bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka tidak akan pernah abadi. Nah, kembali antara narkoba, kemudian pornografi dengan kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini. Saya cuma ingin mengingatkan, apalagi bulan Ramadan tanggal, kalau gak salah nih ya, Muhammadiyah tetapkan tanggal 17 Mei. Berapa bulan lagi? 2 bulan. Ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi iman, shaum, kemudian takwa. Maknanya kalau kita tidak memulai diri kita dengan memperbanyak bekal iman, masuk shaum, masuk Ramadan, tidak akan mencapai derajat takwa. terdakwa. Nah ini sebagai permulaan pada hari ini. Coba kita perkuat lagi iman kita, tapi dengan satu fokus adalah bagaimana kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara menjadikan segenap tujuan-tujuan hidup kita itu kepada Allah. Terutama otak kita yang sudah kecanduan duniawi ini, sehingga lupa kepada akhiratnya. Terlalu mengejar keduniaannya, sehingga lupa jalan-jalan agamanya. Begitu juga anak-anak kita. Jangan sampai kita mengira, wah anak saya tuh baik-baik saja kok Pak Ustaz. Anak saya bagus-bagus saja Pak Guru, Pak Kepala Sekolah. Buktinya raportnya bagus. Anakmu pintar matematikanya, tapi lemah berhitungnya. Orang tuanya itu juga enggak berhitung juga. Jemaah, kematian itu senantiasa ada di depan mata. Itu yang paling dekat dan paling cepat. Dalam rangka juga menyambut bulan suci Ramadan, hari ini tanggal berapa? 1 Rajab. Tidak ada umumnya dalil-dalil tentang keutamaan Rajab itu, hadisnya maudhu, palsu kebanyakan. Paling rendah itu dhaif. Coba dah, puasa-puasa Rajab semua kebanyakan hadisnya adalah palsu. Silakan di browsing deh ilmu tentang ini. Maksud saya jangan sampai ilmunya ilmu abal-abal nih kita ini. Kita hanya bisa berjumpa dengan Allah berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi ini bulan istimewa bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, tentunya bagi kita semua, karena kaitannya yang akan kita gunakan untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan seperti ini perbanyaklah ketakwaan, perbanyaklah kesalehan, dan pusatkanlah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Tapi semua hadis-hadis tentang fadilah bulan-bulan Rajab ini bermasalah. Hadis-hadisnya kebanyakan palsu. Nah, biasanya nih musim kayak gini beredar nih. Mulai hari ini. Mulai kemarin. Udah banyak lagi tuh. Jadi kita pusing menjawab pertanyaan yang sama. Ya. Sahabat saya Ustaz Lutfi Fatullah yang biasa di TV, dia doktor pakar hadis, buka aja gitu. Itu udah jelas tuh di situ referensinya. Hadis-hadisnya itu dibongkar. Mulai takhrij hadisnya sampai kepada status hadisnya, derajat hadisnya. Yang jelas bukan kemudian kita mengatakan itu palsu kemudian kehidupan kita enggak ada perubahan, itu juga salah. Yang benar adalah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, ibadah-ibadah sunnah seperti ini dimulai ditingkatkan. Agar kita bisa mendapatkan bonus besar Ramadan itu. Dan ini momentum yang sangat luar biasa kalau orang itu jiwanya hidup untuk saat ini. Mulainya dari mana? Perbanyaklah zikrullah. Allah itu sering membanggakan hamba-hambanya yang memperbanyak zikir itu. Yubahi bihillah. Allah itu bangga dan diucapkan di hadapan para malaikat kalau mendapati hamba-hambanya itu banyak mengingat Allah. Apalagi kalau si hamba ini berada di majelis-majelis yang tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah majelis zikir dan terlebih-lebih majelis ilmu seperti ini. Jika tujuannya semata-mata ingin mengingat Allah. Dan orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Misalnya sederhana saja, perbanyak tasbih di waktu pagi, perbanyak tasbih di waktu petang. Kalau jadwal bapak-bapak, ibu-ibu, tasbih waktu pagi berapa kali? Padahal salat subuh nih, habis salat subuh dari masjid ke rumah, 100 kali tasbih itu ringan gak? Ringan. Satu menit, gak sampai satu menit itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan kalau satu detik itu tak, tak, tak. Coba baca tasbih agak santai tetapi agak cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Katakanlah satu detik tiga kali tasbih. Ya. Kalau satu detik tiga kali tasbih, satu menit berapa detik? 60. Ya. Tiga kali 60? 180. Ya minimal 100 kali. Orang yang sudah 100 kali tasbih itu dicatat oleh Allah telah melakukan 1000 kebaikan. Jadi gampang gak menjadi orang baik itu. Dan mulainya supaya kita ditolong oleh Allah dan jadi barang tuh, selalulah berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sederhana saja. Di mobil macet bisa berapa ribu itu. Tapi habis waktu untuk begini. Udah tahu tadi udah dibuka semua grupnya tuh, udah enggak ada lagi yang tersisa. Masih saja di scroll down gitu, dicari lagi mana lagi. Ya Allah, ini udah kecanduan juga itu. Udah kecil otak zikirnya itu berarti itu. Padahal usianya sudah segini, hafalannya enggak nambah-nambah. Udah semakin tua. Padahal untuk mengurangi apa, agar tidak progresif penurunan ketuaan itu, dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak menghafal Al-Qur'an. Iya, TTS membantu, tapi kesian, udah deket mati ngurusin mendatar, menurun, menyimpang gitu nanti. Serong kiri, serong kanan gitu. Akhirnya tua-tua gitu ya. Ini kejadian nih. Saya ceritain kakek-kakek nih. Gara-gara udah kenal gadget, reunian gitu. Reunian, ketemu mantannya waktu di kampus dulu. Iya. Jadian. La haula wala quwwata illa billah. Ini kakek mau ngapain nih? Wallah, sampai si nenek itu curhat ke saya. Suaminya sekarang mengabaikan si nenek karena menikah mantan yang sudah jadi janda setelah pertemuan reuni kampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama pensiunan, ini yang pensiunan jangan tersinggung gitu ya. Ini mau cari apa lagi kayak begini? Jadi kena penyakit gadget sampai kakek-kakek juga rupanya, karena tidak mungkin, enggak jelas tujuan hidupnya itu mau apa. Nah, makanya pada pagi yang ringan ini, berbahagia ini, ya ringan-ringan sedap lah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, meninggal paling nikmat itu ketika kita sudah sedang terhubung dengan Allah, apalagi sambil baca Quran gitu kan. Sambil baca Quran, kemudian banyak tuh kejadian, ada yang meninggalnya pas lagi di masjid, lagi sujud gak bangun-bangun. Ada yang meninggalnya pas baca Quran, lalu kemudian pipinya mereba di atas Al-Quran, padahal dia sudah meninggal dunia. Ya mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Ya, baik sudah jam 6, waktunya olahraga, sarapan pagi atau mau ada tanya jawab dulu, sholat dulu ya. Bagus, kita sholat sunnah syuruk dulu, setelah itu langsung ke kanan untuk ya silaturahim lah. Jadi saya juga gak mau terlalu berat di forum-forum subuh seperti ini, supaya kita bersilaturahim saja dulu sesama tetangga, jangan cuma ketemu di grup tapi tatap mata, tatap muka. Kalau di TV-TV ini program Ramadan udah tutup sekarang karena sudah siap. Kalau Al Munawar gimana? Udah siap programnya? Ya. Mesti sudah matang itu secara teknis. Nah, jadi jamaahnya juga mesti terlibat. Ya. Mesti terlibat. Apa nih yang bisa kita ramaikan bersama? Mau dijadikan apa nih kampung kita? Kampung Ramadan. Kalau kampung Ramadan, bagaimana supaya anak-anak merasakan suasana Ramadan? Apa yang mesti kita buat? Ini kerja loh Pak, ini bagian dari pekerjaan. Jangan dianggap yang mengerjakannya seperti ini nih, kemudian dianggap gak memberikan dampak besar. Ya kalau orang ke Singapura tuh kasihan loh orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu tuh udah, kalau ingin merasakan suasana Ramadan akhirnya pergi ke Geylang. Di Geylang itu apa, lampu-lampu ya, suasana hari raya baru merasakan gitu, kayak dulu-dulu. Karena negeri udah dirampok gitu ya. Nah, sebelum kita dirampok lah, ini kan perampoknya udah mulai masuk ya, ada yang pura-pura jadi tenaga kerja, lalu bawa narkoba ratusan ton atas nama investor, tapi kemudian ngerampok gitu ya. Ya nikmatilah sebelum Indonesia ini selesai gitu. Mudah-mudahan Indonesia selesai sih. Bercanda yang ini, maksud saya untuk meningkatkan kembali rasa kebersamaan kita, ukhuwah kita, sampai kepada nasionalisme kita, mulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Jadi cobalah orang-orang tua ini membahagiakan juga anaknya. Ya, ini yang sudah mengaji, mengaji juga kalau gersang situasinya nggak terbangun. Yang namanya anak-anak kadang-kadang datang mengaji itu bukan karena mengaji, ada faktor non teknis yang membahagiakan dia, ketemu sama peer groupnya. Hanya gara-gara dikasih lampu di depan masjid gitu ya. Saya udah berulang-ulang sampaikan ini, tapi seandainya ini kita hias gitu, anak-anak senang gak? Orang tua aja senang, apalagi anak-anak, supaya kampung Ramadan ini senantiasa tercipta. Saya tidak ingin terlalu progresif ke depan ya. Ya gak apa-apa, jadi gak jadi urusan belakangan, yang penting jamaah mau ikut terlibat, mau berpikir, mau melangkah, ya, insya Allah bisa. Terakhir saya ucapkan terima kasih pembelian gedung di Tebet, alhamdulillah sudah selesai, sekitar 26 miliar dan ternyata juga lebihnya lumayan bisa untuk renovasi. Saya cerita ini, kita bisa melakukan hal-hal besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus bersama-sama. Kalau sendiri saya juga gak bisa. Saya bercita-cita sebelum meninggal, mudah-mudahan bisa mendirikan Tower Baitul Maqdis di Indonesia untuk perjuangan pembelaan Palestina setinggi 48 lantai. Kenapa 48? Ya terkait dengan tahun 1948 untuk perjanjian itu. Tetapi semua yang saya bangun, saya berharap saya gak membawa laporan keuangannya, laporannya, biar ini menjadi wakaf semuanya. Dan itu semakin nikmat, insya Allah. Kalau segala sesuatu kita hanya inginkan untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua kesalahan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.